Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, itu orang-orang miskin menangis. Anak-anak yatim, janda-janda syuhada menangis karena asumsi mereka Abu Bakar tidak akan ingat lagi dengan mereka, karena Abu Bakar akan sibuk dengan urusan-urusan umat yang lebih besar. Karenanya kemudian mereka menangis karena takut ditinggal oleh Abu Bakar. Karena ada kebiasaan Abu Bakar setiap pagi mengantar susu ke rumah-rumah orang miskin. Ternyata asumsi mereka salah, karena Abu Bakar walau sudah jadi khalifah tetap mengantar susu ke rumah-rumah orang miskin. Bahkan satu kisah, ketika Abu Bakar mengirim susu ke rumah orang miskin, diketok rumah orang miskin lalu dibuka, kelihatan oleh Abu Bakar seorang anak kecil perempuan. Begitu melihat Abu Bakar, anak kecil itu lalu berkata, "Wahai ibu, tukang susu kita datang." Tukang susunya datang, padahal tukang susunya adalah khalifah. Ketika Umar bin Khattab diangkat jadi khalifah, maka Umar bin Khattab mengumpulkan rakyatnya dan Umar bin Khattab minta dinasihati. Masalahnya muncul, apa yang perlu dinasihati buat seorang Umar bin Khattab? Kira-kira kita mau nasihatin apa buat Umar? Dia orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, dia mertua Rasulullah SAW karena Hafsah anaknya adalah istri Nabi. Dia juga orang yang bergelar Al-Faruq, orang yang bisa membedakan dengan jernih, dengan terang, mana hak mana batil. Dan Umar bin Khattab adalah orang yang setan aja takut dengannya. Setan aja takut sama Umar. Kalau kita takut sama setan, itu bedanya kita sama Umar. Jadi kalau setan aja takut, bergelar Al-Faruq, dekat dengan Rasulullah, kira-kira mau dinasihatin apa? Susah nasihatinnya. Susah nyari celaknya. Yang kedua, siapa yang berani nasihatin Umar? Jadi bukan materi nasihatnya aja yang bingung. Siapa, sekelas orang kayak apa yang mampu menasihati Umar? Ternyata Umar bukan orang yang perlu sekelas apa buat nasihatin dia. Yang penting kebaikan buat Umar itu udah sesuatu yang luar biasa. Maka muncul anak muda. Dia ragu-ragu nasihatin Umar sampai Umar mengatakan, "Wahai anak muda, enggak usah ragu nasihatin Umar." Maka anak muda itu pun kemudian berbicara. Kata anak muda itu, "Wahai Umar, sesungguhnya kekhalifahan itu adalah amanah dari Allah. Karena dia amanah dari Allah, maka kamu baru bisa menjalankan amanah itu kalau kamu takwa kepada Allah. Demi Allah, kalau ada anak kambing yang tidak pulang ke kandangnya, maka kamu bertanggung jawab di hadapan Allah." Itulah nasihat anak muda itu sampai Umar menangis dan terus menangis. Ketika Umar bin Khattab bertemu dengan seorang anak penggembala, ada seorang anak penggembala kambing, Umar bin Khattab meminta agar anak itu menjual satu atau dua ekor kambing yang digembalakan itu. Namun ternyata anak itu tidak mau menjualnya, karena kambing kampung itu bukan miliknya. Lalu kata Umar, "Gak usah khawatir, tuan kamu gak ada di sini." Maka anak itu pun kemudian berkata, "Tuan saya memang tidak ada di sini. Tapi ketika saya jual kambing-kambing ini, di mana? Sedang di mana Allah itu? Allah lagi di mana? Pas saya jual, Allah lagi di mana?" Maka Umar tersentak, kagum melihat anak penggembala kambing yang memiliki iman yang luar biasa sehingga terhindar dari berbuat dosa. Dari anak kecil sampai pemimpin umat itu punya ketinggian akhlak. Dari budak sampai khalifah itu enggak susah nyari akhlak yang tinggi. Zaman para salafus saleh. Bahkan di keluarga-keluarga kaum muslimin juga enggak susah nyari keluarga-keluarga yang di dalamnya banyak kebaikan. Ketika ada fitnah hadisul if yang menimpa Aisyah, karena Aisyah dituduh begini begitu oleh Sofyan yang mengantarkan Aisyah pulang karena Aisyah tertinggal dari satu pulang dalam peperangan, sehingga orang-orang munafik kasak usuk membuat isu-isu kegaduhan fitnah yang luar biasa terhadap rumah keluarga Rasulullah SAW. Ada dalam satu keluarga di zaman itu yang menarik, yang tidak ikut-ikutan bikin isu, yang tidak ikut-ikutan bikin fitnah, yang tidak ikut-ikutan bikin dosa terhadap Rasulullah dan keluarganya. Siapa dia? Keluarga Ummu Salamah, keluarga Abu Salamah, Bu Salamah sama Bapak Salamah. Ini menarik. Karena waktu itu buat Ummu Salamah, kenapa dia tidak ikut-ikutan menebar fitnah, tidak ikut-ikutan membuat gaduh, tidak ikut-ikutan membuat isu terhadap keluarga Rasulullah SAW, sederhana timbangannya. Kata Abu Salamah kepada istrinya, "Bagaimana kamu bersikap terhadap Aisyah? Hari ini dia sedang ditempa oleh banyak fitnah." Kata Ummu Salamah, "Sederhana aja. Saya ini tidak lebih baik dari Aisyah. Saya aja enggak pernah berpikir untuk berbuat ini, berbuat itu. Seperti yang dituduhkan kepada Aisyah. Saya aja enggak pernah berpikir untuk berbuat ini, berbuat itu seperti yang dituduhkan oleh banyak orang terhadap Aisyah. Padahal saya tidak lebih baik dari Aisyah. Jadi apakah saya harus menuding, harus membuat fitnah terhadap Aisyah yang saya aja enggak pengen berbuat ini dan berbuat itu. Jadi enggak ada alasan memfitnah Aisyah. Ini kata Ummu Salamah. Sederhana konsepnya. Sehingga Ummu Salamah dan keluarganya terhindar dari makar, dari tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang munafik di Madinah untuk menghancurkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita ingin bicara keluarga Ummu Salamah lebih dalam. Karena Ummu Salamah ini pada akhirnya menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerdas, cantik, walaupun anaknya sudah 4. Ada Umar, ada Zainab, ada Durrah, dan ada Salamah. Makanya kemudian Hindun, nama asli dari Ummu Salamah, lebih dikenal dengan Ummu Salamah. Nama asli Ummu Salamah adalah Hindun. Tapi orang lebih kenal dengan Ummu Salamah karena anaknya namanya Salamah. Suaminya pun akhirnya disebut dengan Abu Salamah. Dua orang ini, suami istri ini, termasuk as-sabiqunal awwalun. Orang-orang pertama masuk Islam. Kita tahu orang-orang pertama masuk Islam ini adalah orang-orang yang ditindas, diintimidasi, diteror, mengalami masa-masa sulit karena orang-orang kafir Quraisy tidak menginginkan tegaknya Islam di Mekah. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW menginstruksikan untuk hijrah ke Habasyah waktu itu. Termasuk keluarga Ummu Salamah, Abu Salamah. Ini semuanya hijrah ke Habasyah. Sampai satu saat didengar bahwa Mekah ini sudah baik keadaannya. Kaum muslimin sudah kuat. Sehingga akhirnya sebagian besar kaum muslimin yang di Habasyah pulang lagi ke Mekah. Termasuk keluarga Ummu Salamah. Ternyata realisasi realitanya tidak demikian. Mekah sedang gawat-gawatnya. Dan ketika keluarga Ummu Salamah pulang ke Mekah, disitulah suami Ummu Salamah meninggal dunia. Abu Salamah wafat. Sebelum wafat ada dialog yang menarik antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Ini bisa kita lihat di banyak referensi kitab sirah. Kata Abu Salamah bahwa istri yang soleha itu akan bersama suaminya yang soleh di surga kalau dia gak nikah lagi. Jadi kalau suaminya meninggal, istrinya akan, istrinya soleha, istrinya ini akan masuk surga, ketemu dengan suaminya di surga. Kalau istrinya duluan yang meninggal, suaminya soleh, suaminya masuk surga, ketemu dengan istrinya. Catatannya kalau nggak nikah lagi, nanti ketemu di surga. Karenanya kemudian Abu Salamah, Ummu Salamah pesan, nanti kalau saya meninggal jangan nikah lagi, biar ketemu di surga. Cuma kata Abu Salamah, kalau buat saya gak apa-apa, kamu mau nikah lagi terserah, Makanya ada doa Ummu Salamah situ, ya Allah berikan kepada Ummu Salamah orang yang lebih baik dari aku. Jadi ini doa Ummu Salamah. Dan apa yang didoakan oleh Ummu Salamah sebenarnya jauh-jauh hari sudah diungkap. Satu pelajaran yang pernah diajarkan oleh Ummu Salamah kepada istrinya Ummu Salamah. Ketika habis ngaji dengan Rasulullah SAW, Ummu Salamah mengajarkan satu pelajaran yang begitu berharga kepada istrinya. Dan ini tradisi di para sahabat. Kalau istrinya gak sempat ngaji, suaminya yang ngaji, begitu pulang, ditransfer materinya ke istrinya. Jadi istrinya bisa ngikutin isi materi pengajian. Kalau istrinya yang ngaji, suaminya pas berkesempatan berhalangan, jadi transfer ke suaminya. Jadi bisa nyambung. Ini tradisi keilmuan di kalangan sahabat. Nah, Ummu Salamah nyampein apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Satu pengetahuan yang mengatakan bahwa siapa yang dapat musibah lalu dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah akan ganti pada orang itu dengan sesuatu yang lebih baik. Dan itu berkesan sekali dengan Ummu Salamah. Pas satu saat Ummu Salamah dapat musibah, suaminya meninggal, maka dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma dia kaget karena katanya kalau orang dapat musibah dia mengucapkan innalillahi, nanti Allah akan kasih yang lebih baik dari apa yang hilang. Ini yang hilang suaminya. Dia ditinggal oleh suaminya, berarti akan diganti dengan suami yang lebih baik. Dia yakin itu dan ternyata benar. Satu saat rumahnya diketok orang. Yang datang adalah Rasulullah SAW. Rasulullah bukan sekedar silaturahim, tapi juga melamar Ummu Salamah. Inilah buah dari kesabaran, buah dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau model kita, ini dia nih yang dijanjikan oleh Allah. Datang Rasulullah melamar Ummu Salamah. Waktu itu udah ada orang yang ngelamar Ummu Salamah karena cerdas. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ummu Salamah diam. Datang lagi, sama hebatnya. Siapa dia? Umar bin Khattab. Coba melamar Ummu Salamah. Diam Ummu Salamah. Sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah. Nikah Rasulullah dengan Ummu Salamah. Ini istri Nabi yang lain selain Khadijah, Saudah, Hafsah dan Ummu Salamah. Antara Khadijah dengan Aisyah diselak oleh seorang wanita yang namanya Saudah. Saudah binti Jum'ah. Udah tua, janda. Makanya ketika Aisyah nikah dengan Rasulullah, itu bukan Khadijah, tapi udah ada wanita lain yang namanya Saudah. Aisyah gak khawatir karena Saudah gak level sama Aisyah. Udah tua, janda. Tapi menarik peran Saudah, karena Saudah itu akhirnya menjadi orang tuanya Aisyah. Peran sebagai orang tua Aisyah, istri Rasulullah SAW, dan ibu dari anak-anaknya Khadijah. Saudah binti Jum'ah, istri Nabi, menjadi pelipur lara Rasulullah setelah ditinggal Khadijah, menjadi ibu-ibunya menjadi ibu anak-anaknya Khadijah. Buat Aisyah, dia juga ibu yang bimbing Aisyah. Karenanya kemudian Aisyah tidak melihat Saudah sebagai pesaing, tapi sebagai orang yang membimbing, walaupun sama-sama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah sempat mau dicerai oleh Rasulullah, Saudah ini, bukan karena Nabi enggak suka, cuma beban dakwah Nabi waktu itu begitu berat. Rasulullah enggak pengen kalau Saudah mikul beban dakwah yang berat sebagai istri Nabi. Karenanya kemudian Nabi minta, udah dicerai aja dah. Kalau dicerai, dia enggak akan mikul beban berat seberat ini. Tapi kata Saudah, minta agar dia tidak dicerai. Biarkan apapun yang terjadi. Sampai Saudah wafat. Kata Aisyah, aku tidak menemukan seorang wanita yang begitu baik kecuali Saudah binti Jum'ah. Ini habis Khadijah. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah. Antara Hafsah dengan Ummu Salamah ada Zainab. Zainab ini wanita usia 60 tahun. Dinikahi oleh Nabi usia 60 tahun. Kira-kira Bapak mau enggak nikah sama janda 60 tahun? Ini terus terang nih, jujur nih. Nikah dengan janda 60 tahun. Cantik juga enggak, kaya juga enggak. Kalau 63 itu kan tinggal 3 tahun. Artinya tinggal sisanya doang. Kalau film nih udah mau habis. Iya, udah mau habis. Makanya enggak heran kalau Zainab ini nikah dengan Rasulullah cuma 3 bulan. Di riwayat yang lain cuma 8 bulan bersama Nabi. Paling singkat. Orang-orang menyebutnya Ummul Masakin, ibu orang-orang miskin, karena sangat sayang dengan orang miskin. Sampai Rasulullah nikah dengan Ummu Salamah, seorang wanita muda, janda, cerdas, cantik. Dari istri, dari suaminya, Abu Salamah. Apa yang menarik dari Ummu Salamah? Yang harusnya bisa menjadi pelajaran buat para ummahat. Ummu Salamah ini dengan kecerdasannya membackup Rasulullah SAW. Sebagai suami, itu di backup kehidupannya oleh Ummu Salamah. Menjadi penasehat, menjadi orang yang memberikan ide-ide yang cemerlang buat suaminya. Ini peran Ummu Salamah. Jadi ketika Rasulullah SAW haji, umrah di tahun 6 Hijriah, itu Rasulullah SAW gak bisa masuk Mekah. Karena tahun 6 Hijriah itu perseteruan antara Rasulullah dengan orang Quraisy lagi sengit-sengitnya. Tapi Allah memerintahkan Rasulullah dan sahabatnya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ini sulit dipahami. Karena waktu itu perseteruan sedang kencang, kercengang, sengit-sengitnya. Tapi Rasulullah berangkat karena ini perintah Allah. Akhirnya terhadang. Gak bisa masuk Mekah. Berhenti di Hudaybiyah. Sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini secara realita, hitam di atas putih, ini gak ada yang untungin buat kaum muslimin, merugikan. Tapi Rasulullah tanda tangan juga, sehingga sahabat-sahabat banyak yang kecewa. Sampai Umar bin Khattab begitu ragunya, sampai mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ahwa Rasulullah, apa Muhammad itu adalah Rasulullah? Wah, sampai ditanya begitu, ragu, apakah Muhammad itu Rasulullah? Yang ditanya bagusnya Abu Bakar. Kalau bukan Abu Bakar mungkin masalahnya jadi beda. Ya. Kalau yang ditanya bukan Abu Bakar, mungkin akan dijawab, gak tahu, bisa jadi bukan Nabi. Masih jadi rame. Ya. Yang ditanya Abu Bakar, kata Abu Bakar, na'am, huwa Rasulullah. Iya, dia adalah Rasulullah. Abu Bakar udah bilang gitu, tenang umat. Tapi akibat ngomong ahwa Rasulullah, itu Umar kena kafarat denda. Karena dia udah maksiat kepada Rasul, meragukan Muhammad sebagai Rasul Allah. Waktu itu semua sahabat kecewa. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan sahabat untuk cukur rambut dan potong hewan kurban. Dalam kondisi lagi kecewa, Nabi memerintahkan begitu, gak ada yang jalanin. Gak ada yang potong rambut, gak ada yang memotong hewan kurban. Lalu Nabi masuk ke tenda. Waktu itu yang diajak istrinya adalah Ummu Salamah. Rasulullah SAW marah, kesel, dan ceritain ke istrinya. Apa kata istrinya? Nah, di sini nih peran istri. Ummu Salamah tuh punya ide-ide yang cerdas, ide-ide yang brilian. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, udah kalau umat kamu begitu, biar aja. Sekarang kamu keluar aja. Keluar aja, enggak usah ngomong-ngomong. Kerjain aja apa yang mesti dikerjakan. Cukur rambut, potong hewan kurban. Kata Rasulullah, benar. Maka Rasulullah keluar, dia cukur rambut, potong hewan kurban. Enggak pakai ngomong, enggak pakai nyuruh. Begitu Rasulullah melakukan itu, semua sahabat cukur rambut dan potong hewan kurban. Benar engkau Ummu Salamah. Cerdas, enggak emosi. Enggak emosi dalam kondisi kayak begitu. Ummu Salamah enggak emosi, masih jernih, bahkan melahirkan ide-ide cemerlang buat membackup suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri-istri Nabi sibuk minta tambahan belanja pada Rasulullah SAW, sampai Rasulullah membiarkan, mendiamkan istri-istrinya satu bulan lamanya. Dipulangin istrinya semua. Semua istri Nabi dipulangin. Waktu itu ada tentara yang mau menyerang Madinah. Semuanya cemas menanti tentara musuh yang mau menyerang Madinah. Di tengah malam, pintu Umar diketuk orang. Kata Umar, kenapa kamu ketuk pintu saya? Apa pasukan musuh sudah datang? Kata yang ngetok, ya Umar, ada berita yang lebih besar daripada sekedar pasukan musuh yang datang. Apa berita yang lebih besar itu? Rasulullah mencerai semua istrinya. Ini baru berita. Umar mendengar itu, ini baru berita. Akhirnya dia datang ke anaknya Hafsah. Ternyata enggak. Rasulullah cuma memulangkan semua istrinya karena Nabi kesel. Istrinya minta tambahan uang belanja kayak orang-orang. Nabi enggak ngizinin. Karena waktu itu umat masih sulit, masih susah. Orang-orang miskin, janda-janda para syuhada itu masih jadi tanggungan kaum muslimin. Jadi enggak mungkin kalau keluarga Nabi sudah punya tingkat kesejahteraan lebih dari umatnya. Ketika peristiwa ini, Umar kasakusuk nyari berita masuk ke keluarga-keluarga Nabi, termasuk diskusi dengan Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Umar, saya heran, kamu udah sering banget terlibat dalam peristiwa bersama Nabi. Ini ada peristiwa di keluarga Nabi, ente masih mau terlibat juga? Udah apa? Gitu, nggak usah diterusin. Ini internal keluarga Rasulullah SAW. Akhirnya Umar mundur teratur, dinasehati oleh Ummu Salamah agar situasinya gak tambah runyam. Ini Ummu Salamah. Bahkan Ummu Salamah mengirim surat kepada Aisyah ketika Aisyah terlibat perang Jamal dengan Ali bin Abi Thalib. Ada salinan suratnya. Intinya adalah agar Aisyah tidak berangkat menghadapi Ali bin Abi Thalib, karena ini akan merobek-robek umat. Tapi Aisyah dengan dalam kondisi waktu itu akhirnya berangkat. Nasihatnya panjang sebagai seorang istri Nabi, sebagai orang yang sama-sama istri Rasulullah. Ini Ummu Salamah menasihati Aisyah panjang lebar. Namun ternyata nasihatnya tidak digubris. Sampai terjadilah perang Jamal antara Aisyah, kubu Aisyah dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Ummu Salamah punya usia panjang. Dia meninggal di zaman Muawiyah, anaknya Abu Sufyan. Usianya 84 tahun. Ummu Salamah. Sampai Rasulullah SAW nikah dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Ini wanita muda, kaya, cantik. Istri dari Zaid, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini dulu. Ummu Salamah. Nanti kalau ada waktu kita terusin Zainab binti Jahash. Ada yang mau tanya? Kriteria Rasulullah enggak ngasih kriteria sebenarnya. Maksudnya seperti yang profesi itu. Iya. Kepemimpinan umat itu berjalan secara natural. Bahkan Rasulullah SAW tidak menunjuk. Rasulullah cuma memberikan isyarat. Kalau Abu Bakar akan mengganti setelah aku, isyarat dengan meminta Abu Bakar menjadi imam umpama. Itu isyarat-isyarat yang bisa kita dapat kalau kemudian Abu Bakar jadi khalifah. Walaupun kemudian tidak sempat terjadi perseteruan, makanya ada Saqifah Bani Sa'idah di satu ruang pertemuan. Ketika itu orang-orang semua bertanya tentang Ali. Inilah kemudian menjadi awal konflik. Terjadinya kelompok Syiah. Tapi secara umum Rasulullah SAW tidak memberikan kriteria. Karena memang secara umum juga para sahabat adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk memimpin dan punya kemampuan untuk amanah. Karenanya kemudian para sahabat berkumpul dan meminta Abu Bakar untuk menjadi pemimpin mereka. Nah belakangan mungkin perlu ada sebuah majelis dari orang-orang soleh, orang-orang yang ahlul Quran, yang memimpin, yang mengangkat pemimpin buat umat ini, orang-orang yang memusyawarahkan kepentingan umat, bukan orang-orang yang direkayasa, tapi orang-orang yang alim, orang-orang yang takwa, yang memikirkan untuk mengangkat pemimpin bagi umat ini. Jadi saya belum mendapatkan kriteria khusus, karena Rasulullah SAW tidak memberikan kriteria itu. Tapi secara umum sebenarnya kita sudah dapatkan dalam diri-diri para sahabat Nabi, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Empat orang ini memang menonjol di kalangan para sahabat, baik takwanya, ilmunya, zuhudnya, waroknya, ketinggian akhlaknya, semua orang tahu, sehingga mereka layak buat menjadi pemimpin umat. Yang kedua, pentingnya Ummu Salamah, emang penting ya, untuk mendampingi para qiyadah, para pemimpin umat. Perlu wanita-wanita yang cerdas, yang bisa membackup moralitas, backup mentalitas dari para pemimpin-pemimpin umat, seperti layaknya Ummu Salamah. Sampai di situ kita bisa memahami. Memang pertanyaan itu akan menuntut lebih jauh, bagaimana melahirkan Ummu Salamah, Ummu Salamah yang baik, Ummu Salamah, Ummu Salamah yang banyak buat menata kembali bangunan umat. Nah ini mungkin pertanyaan ini menjadi panjang ceritanya. Tapi kalau sekedar bahwa umat ini butuh Ummu Salamah, Ummu Salamah yang banyak, kita sepakat untuk membackup para pemimpin umat agar lebih amanah di dalam memegang jabatannya. Karena itu mungkin komentar yang bisa saya sampaikan. Baik. Iya. Waalaikumsalam. Kan cuma singkat aja Pak Ustaz. Mariyah Ibtidi Maria Al-Qibtiyah. Ibtidiyah ya. Iya, Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu salah satu istri Nabi yang cantik. Apa saya yang ingin saya tanyakan, bagaimana sejarah pertemuannya dengan singkat dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini hadiah. Pakai ya gitu kan Pak ya, bukannya Maria, jadi Maria. Maria Al-Qibtiyah. Dari Al-Qibti. Al-Qibti ini orang Ethiopia. Orangnya hitam. Rambutnya kismis. Orang Ethiopia. Hitam. Hadiah. Budak. Dikasih ke Rasulullah SAW. Ini yang menyebabkan Hafsah marah, sehingga akhirnya Rasulullah SAW mentalak Hafsah. Ini kasus dengan Maria Al-Qibtiyah. Abis ini boleh kita majuin dah Maria. Pembahasannya bisa kita majuin nanti. Karena satu-satunya istri Nabi yang ngasih keturunan selain Khadijah. Tapi itu pun juga meninggal. Anak dari Rasulullah, Ibrahim namanya. Ini anak Maria Al-Qibtiyah, seorang hitam. Jadi orang Qibti, Orang Kipti, orang Ethiopia. Jadi secara garis besar aja bahwa dia adalah budak yang dia hadiahi kepada Rasulullah SAW, yang akhirnya dinikahkan oleh Nabi. Ini Maria Al-Kibtia. Tapi rincinya nanti ntar kita majuin aja. Kalau emang agak perlu banget kita majuin. Karena abis Ummu Salamah ada Zainab binti Jahes, ada Juwairiyah binti Haris, ada Ummu Habibah, baru Maria Al-Kibtia. Jadi kalau ibu mau kita majuin nanti. Gak apa-apa ya, biar lebih lengkap. Iya, mana Bu? Makasih Ustaz. Yang mau saya tanyakan mengenai apa yang membuat Aisyah berseteru dengan Ali bin Abi Thalib. Oh. Wah. Ini panjang. Pertanyaannya emang pendek, cuma jawabnya panjang. Enggak tahan juga nih jawabnya saya. Karena krusial, Bu. Agak krusial. Ini saya minta maaf. Saya minta izin nanti ada khusus tentang perang Jamal. Karena harus hati-hati melihatnya. Karena dua orang yang sangat utama. Yang satu istri Nabi. Yang satu menantu Rasulullah SAW. Dua-duanya orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, tapi terjebak dalam satu pertempuran besar, puluhan ribu umat yang terlibat. Gitu. Cuma Ummu Salamah ini ada di pihak Ali. Dia nasihatin Aisyah agar tidak berangkat ke perang Jamal, sementara Ummu Salamah ada di pihak Ali, bahkan meminta Umar anaknya untuk menjadi pasukan di pasukan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ummu Salamah sendiri ada di pihak Ali bin Abi Thalib dalam kasus perang Jamal. Karenanya kemudian Ummu Salamah kirim surat panjang lebar kepada Aisyah agar Aisyah tidak berangkat ke perang Jamal. Tapi bagaimana situasinya? Saya minta maaf, mungkin kita siapin nanti. Baik, sampai Rasulullah SAW nikah dengan Zainab binti Jahas, seorang wanita bangsawan. Awal mulanya Zainab binti Jahas dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zaid bin Harithah, budak Khadijah yang dibebaskan, dimerdekakan, diangkat jadi anak oleh Rasulullah SAW, jadi anak angkat. Maka Zaid kemudian lebih dikenal dengan Zaid bin Muhammad, Zaid anaknya Muhammad. Karenanya kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa Muhammadun aba ahadi min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak salah seorang dari kamu. Bukan. Artinya Zaid bin Harithah tetap jadi Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Karena Zaid bukan anaknya Muhammad. Jadi sampai ditegur oleh Allah dengan turun ayat ini. Dua orang ini dijodohin oleh Rasulullah. Yang satu kaya raya, bangsawan, yang satu budak. Susah juga memahaminya. Makanya kemudian Zainab menolak ketika dinikahin oleh Zaid. Enggak sanggup dia. Tapi karena ini perintah Rasul, perintah Allah, maka Zainab nikah dengan Zaid. Karena taat kepada Allah, bukan karena cinta. Susah. Taat sama Allah. Dia menyerahkan dirinya, tapi sebenarnya dia enggak menyerahkan hatinya. Taat. Taat kan zahir. Jalan, disuruh taat. tapi hatinya susah, berat. Karena kemudian turun ayat Allah, maka nalil mu'minin wal mu'minat iza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin mukminat manakala Allah, manakala Rasulnya sudah tetapkan satu keputusan, akan ada keputusan lain buat mereka. Artinya Zainab ini sudah keputusan Nabi, enggak ada pilihan lain kecuali menerima. Karena ini kemudian Zainab menerima Zaid sebagai suaminya. Dia bisa memberikan dirinya, tapi susah memberikan hatinya. Nikah sama Zainab. Dan ternyata benar, enggak bertahan lama. Dua orang ini susah beradaptasi. Yang satu begini, yang satu begitu. Akhirnya konflik. Zaid minta cerai. Enggak kuat ya. Enggak tahan dia. Kata Rasulullah, "Udah sabar-sabarin aja. Tahan." Turun ayat Allah. Negur Rasulullah, "Jangan disabar-sabarin. Kalau ada orang minta cerai, ceraiin aja." Begitu bahasanya. Kenapa? Karena Allah ingin menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Jadi ditegur Rasulullah. Ketika Rasulullah suruhnya sabar, nyabar-nyabarin Zaid untuk tetap sama Zainab, turun ayat Allah yang intinya jangan disabar-sabarin. Kalau mau cerai, cerai aja udah. Karena kemudian Allah memerintahkan Rasulnya nikah dengan Zainab. Jadi nikah dengan Zainab itu instruksi dari Allah. Jadi Allah pakai turun ayat agar Rasul menikah dengan Zainab. Jadi yang nyuruh nikah itu Allah. Gitu. Dengan turun ayat khusus tentang ini. Saya lupa nih. Turun ayatnya, saya enggak bawa referensinya. Tapi nanti enggak apa-apa, nanti nyusul ya, Pak. Saya kutipin. Jadi khusus memang Rasulullah diperintahkan, diinstruksikan untuk nikah dengan Zainab. Jadi nikahnya dengan Zainab instruksi dari Allah karena turun ayat berkait dengan ini. Tapi tolong diingatin nanti, saya kutipin ayat, agak panjang ayatnya karena kisah. Dari mulai Zaid minta cerai, ditahan-tahan sama Nabi, terus ditegur sama Allah, jangan ditahan-tahan, diceraiin aja, sampai diinstruksikan oleh Allah agar Rasulullah menikah dengan Zainab. Inti isi ayatnya itu, makanya agak panjang. Sampai Rasulullah SAW Zainab cerai, lalu Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahash. Ada cerita orientalis yang menikam Rasulullah SAW dalam kasus Zainab ini. Kata orientalis, dia meriwayatkan satu kisah. Ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah Zaid, itu Zaid gak ada di rumah. Rasulullah SAW merasa anak angkatnya, ya masuk-masuk aja udah ke rumah Zaid. Ternyata Zaid gak ada, yang ada Zainab. Zainab waktu itu lagi tidur. Lagi tidur, pakaiannya gak tertutup rapi, sehingga kelihatan sebagian dari cantikannya. Sehingga Rasulullah SAW katanya bernafsu dengan Zainab. Sampai besok harinya Zaid diminta suruh cerai karena Nabi pengen nikah dengan Zainab. Ini tuduhan yang keji terhadap Rasulullah SAW. Karena ada dua hal dalam peristiwa nikahnya dengan Zainab yang penting dicatat. Yang pertama adalah Rasulullah SAW tidak ingin materi itu menjadi penilaian, ukuran, standar untuk melihat kemuliaan seseorang. Karenanya kemudian Nabi tetap jodohin Zainab seorang bangsawan dengan Zaid seorang budak. Karena ada tradisi, sampai hari ini juga masih tradisi. Kalau orang kaya nikahnya sama orang kaya. Orang miskin nikahnya sama orang miskin. Kalau orang kaya nikah sama orang miskin, orang miskin dibilang ngimpi kali lu. Jadi emang begitu, makanya ada darah biru. Kalau darah biru apalagi, dia harus nikah dengan darah biru. Jangan sampai sama darah yang lain, karena mencemarkan. Jadi ada tren memang di dalam kehidupan masyarakat, termasuk di jahiliyah. Entah ini tradisi jahiliyah atau ini menjadi sesuatu yang natural di dalam kehidupan manusia. Karena kalau soal jahiliyah, di zaman jahiliyah juga begini ukurannya. Bangsawan, orang miskin. Orang miskin, budak sama budak. Orang bilang selevel. Kalau bangsawan sama budak, enggak level. Padahal kemuliaan seseorang, nikah itu enggak ada hitungannya, enggak ada rukunnya, enggak ada syaratnya. Bahwa nikah itu bangsawan harus sama bangsawan. Kalau enggak bangsawan, berarti nikahnya enggak sah. Enggak ada. Karena kemudian Islam ingin membenturkan, menghancurkan tradisi ini. Bahwa nikah itu enggak dilihat dari aspek zohir, materi, tapi lebih pada keimanan, lebih pada ketakwaan. Itu satu hal yang penting dari pernikahan, dari kasus Zainab. Yang kedua, Rasulullah SAW diinstruksikan langsung oleh Allah, karena memang ini misi dari Allah. Ini misi dari Allah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin mendudukkan Zainab, mendudukkan Zaid sebagai Zaid yang sesungguhnya, Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Anak angkat tetap jadi anak angkat, tidak berubah menjadi anak kandung. Ini didudukkan, sebab kalau tidak bermasalah, akan merusak nasab. Ini berantakan nasab kalau ini enggak dikembalikan kepada tracknya, kepada yang asli. Makanya kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk nikah dengan Zainab. Demonstratif memang. Demonstratif ini. Sangat demonstratif. Anak angkatnya nikah dengan Zainab. Lalu cerai Zainab. Istri anak angkatnya dinikahin sama bapak angkatnya. Demonstratif ini. Apalagi di masyarakat jahiliyah. Di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan bahwa anak angkat itu adalah anak kandung. Sehingga istri anak angkat enggak boleh dinikahin oleh bapak angkatnya. Ini Nabi menikahin anak istri dari anak angkatnya. Ini demonstratif. Tapi inilah emang yang diinginkan oleh Allah, mendudukkan kembali apa yang mestinya didudukkan. Zaid bin Harithah adalah anaknya Harithah, bukan anaknya Muhammad. Karena kemudian mantan istrinya dari Zaid boleh dinikahkan oleh orang tua angkat. Anak angkat boleh gak dinikahin sama bapak angkat? Ini anak angkat nih digedein, udah digedein, nikahin. Boleh. Boleh gak pak? Ya, ambil anak angkat, digedein, dinikahi. Gak apa-apa. Cuma memang orang kemudian lebih cenderung cari yang lain aja. Gak apa-apa, tapi secara syariah boleh. Istri anak angkat, mantannya istri dinikahin sama Nabi, itu artinya anak angkat juga boleh. Gak ada yang mengikat anak angkat itu. Enggak ada yang menghalangi untuk tidak dinikahkan, boleh. Kalaupun tidak dinikahkan, itu lebih pada tradisi, kultur di masyarakat yang enggak umum aja. Anak angkat dinikahin sama bapak angkatnya. Enggak umum aja, tapi secara syariah enggak ada yang menghalangi untuk tidak dinikahkan. Jadi itu dua hal yang penting. Zainab ini wanita muda, kaya raya, cantik, sehingga Aisyah gelisah. Karena setelah nikah dengan Zainab, Nabi lebih sering di rumah Zainab. Karena kemudian Aisyah melakukan konspirasi. Ngumpulin semua istrinya agar Nabi enggak main-main lagi ke rumah Zainab. Dengan cara apa? Dengan cara Zainab itu paling sering ngasih madu. Maka ada tragedi madu. Jadi Zainab selalu ngasih madu ke Rasulullah. Kalau ke rumah Zainab pasti dikasihnya madu. Maka Aisyah sepakatin sama istri-istri yang lain agar kalau bau madu bilang ke Nabi baunya enggak enak. Benar, begitu Rasulullah dari rumah Zainab sampai rumah Aisyah, kata Aisyah, ada bau enggak enak nih. Ya Rasulullah, kamu makan apa? Saya dari rumah Zainab. Zainab selalu memberi aku madu. Oh, ini sih bukan madu nih, ini bau enggak enak nih. Oh gitu. Sampai ditekan terus sama Aisyah, sampai Rasulullah mengatakan, oh kalau begitu saya enggak pengen makan madu lagi, enggak pengen minum madu lagi. Zainab selalu beri aku madu, berarti aku enggak usah ke rumah Zainab lagi. Wah. Di Aisyah datang ke Hafsah, sama Hafsah, bau enggak enak nih. Sama, sampai Rasulullah kemudian bertekad untuk tidak minum madu lagi, untuk tidak ke rumah Zainab. Datang ke istri yang lain, sama begitu, orang sepakat udah. Udah sepakat konspirasi agar Nabi tidak sering-sering ke rumah Zainab. Ternyata sukses. Niatan Aisyah. Tapi kemudian Allah nurunin ayat. Enggak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Madu itu halal. Rasulullah dilarang. Enggak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan. Dan konspirasi Aisyah ditegur, dikabarkan oleh Allah di ayat ini. Akhirnya Rasulullah SAW kembali berjalan di treknya, menggilir istrinya lebih teratur lagi, karena ada asumsi di istrinya Nabi lebih sering ke rumah Zainab binti Jahsy. Akhirnya Nabi berlaku adil, menggilir semua istrinya. Ini Zainab. Banyak ayat yang turun dari kasus Zainab, tapi nanti pertemuan berikutnya coba kita buka satu persatu, karena di situ ada hakikat besar yang mestinya bisa kita ambil. Zainab binti Jahsy, sampai Nabi kemudian nikah dengan Juwairiyah, anaknya Haris bin Diror, seorang tokoh Bani Mustalik, orang yang paling benci terhadap Islam. Sampai sini. Jadi pertemuan berikutnya kita akan bahas Juwairiyah dengan Maria Al-Qibtiyah. Kita pengen cepat habis karena ada pembicaraan lain berkait dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita baru bicara keluarga Nabi. Kita belum bicara Nabi sebagai ahli ekonomi, belum bicara sebagai politikus, belum bicara sebagai panglima perang, belum bicara sebagai pendidik, pedagang, sebagainya. Akan sangat panjang pembicaraan kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tolong diingatkan Juwairiyah binti Haris dan Maria Al-Qibtiyah. Lebih kurangnya saya minta maaf. Mungkin sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan, sudah jam 6 lewat 10. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.